sebagai tanda mata berdua masih saling cinta. Setangkai bunga mawar yang merah pada waktu dulu. Karena itu hanya impian pada waktu dulu. Penuh dengan riwayat yang sedih, menawan dalam karena engkau tinggalkan pergi, tak mungkin kembali. Setangkai bunga mawar yang merah hiasan bernoda karena tetesan darah musnah hatiku. Setangkai bunga mawar yang merah hiasan hidup.